يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kita teruskan kajian usul al-fiqh syarah al-waraqat karya Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Tadi pertanyaan itu apa? Laisa fi jim. Kemudian coba yang halaman 67 misalnya. Di footnote itu kan laisat fi jim. Itu yang footnote 1. Wal far'u alladhi. Nah, maksudnya kata alladhi ini tidak ada di manuskrip yang jim. Karena mentahqiq kitab ini kan memerlukan beragam penjamaan manuskrip. Dari Turki, manuskrip dari maktabah ini. Manuskrip itu yang ketika masih berupa prasasti. Ya, berupa manuskrip masih teks yang ditulis oleh para penulis. Maksudnya penulis di sini orang yang mengkopasnya yang tulisan tangan. Di Turki, di Baghdad, di maktabah ini, maktabah itu, Mesir dan sebagainya. Dikumpulkan supaya penggabungan mana yang paling apa masih mengambil. Di sini namanya talfiq namanya, itu mengambil mana yang lebih tepat untuk menjadikan kalimat wal far'ul. Jadi ini kita sudah jadi enaknya dapatnya. Kalau misalnya di manuskrip aslinya itu kan ada yang kurang. Nah, makanya di maktutot atau manuskrip yang nomor C, di sini ada nomor C. Ini nih maktutot contohnya. Jadi petakiknya Anda dapat, Anda punya yang lebih tebal ke sini. Enggak kayak antum, kesian sekali. Nih. Kayak gini aslinya. Ini ada ini yang maktutot ba ya. Kemudian ini maktutot ba, ini maktutot c ini yang seperti ini. Nah. Ini maktutot c, yang ini seperti ini. Dalam maktutot c ini tidak ada ternyata wal far'u alladzinya tidak ada. Jadi detail. Dan itulah yang namanya amanah ilmiah seperti itu dalam tahqiq. Jadi ketika misalnya di suatu maktutah atau manuskrip ternyata tidak ada, maka tidak di, apa ada disebutkan di sini walaisat atau walaisa laisat hadhil kalimah fi jim, maksudnya fi maktutah rokom jim misalnya. Oke. Okay. Mana sekarang? Ini mana sekarang? Ta'riful fiqh. Dan juga masih laman 67 ini nomor 2. Fi jim ma yubna, ya kan? Fi jim, di jim itu ma yubna, berarti mengikuti apa? Mengikuti yang jim di sini. Sementara di yang selain jim itu mungkin beda, bisa mayan bani atau gitu. Terus dikatakan wa al matbu'ah, dan yang tercetak itu bunia, bukan yubna dengan fi'il madhi. Nah, ini jadi kelihatan remeh, tapi ini amanah ilmiah seperti ini. Kelihatannya remeh bagi kita yang memang bukan pekerjaannya. Oke, okay. Malah mengumpulkan manuskrip kemudian mentahqiqnya menjadi seperti ini malah bisa lebih sulit daripada membuat buku sendiri. Dan ini Hamish ini juga merupakan kesulitan tersendiri. Antum bagaimana dalam misalnya wal fiqhu alladhi huwa al juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyyin wa lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al faham nomor 1. Tarifnya begini. Terus nih lihat ada berapa buku yang disebut. Talkhis, Ihkam, Radut Nadhir, Isyadul Fuhul, Mu'tamad, Mahsul, Al-Misbar Munir, Al-Tarifat, Al-Ibad. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kitab hanya untuk membenarkan satu kalimat ini. Bukan paragraf, satu kalimat. Oke, paragraf anggap. Satu kalimat ini. 10 kitab dibuka, kemudian disebutkan. Oke, sekarang kita mulai ta'rif al-fiqh lughatan wasilahan. Kemarin alhamdulillah kita telah membahas tentang ta'rif al-usul lughatan wasilahan. Apa usul dari secara lughah itu apa? Usul jama' dari asal. Nah, artinya asal itu apa dalam bahasa? Ma yubna 'alaihi ghairuhu atau ma yanbani 'alaihi ghairuhu. Artinya Indonesianya apa yang terbangun di atasnya selainnya. kalau misalnya asal dari segi istilah usuliyin, yang pertama adalah ad-dalil, yang kedua adalah al-maqisu alaihi, yang itu masuk nanti ke dalam bab al-qiyas. Kemudian yang ketiga adalah al-qa'idah al-mustamirrah. Juga tadi al-istishab atau al-bara' al-asliyah, itu juga masuk ke dalam definisi asal secara istilah. Ya, jadi kita ingat-ingat, ketika kita menemukan lafal asal dalam kitab-kitab usul atau kitab-kitab fiqih, bahkan kitab akidah sekalipun, atau syarah hadis atau tafsir bahkan, itu berputar pada empat makna. Imma yang pertama dalil, imma yang kedua adalah al-maqis wa'ali, imma yang ketiga adalah al-qa'id al-mustamirah, atau yang terakhir adalah al-istishab atau al-barwa'ah al-asli. Kembali kepada keasliannya. Keasliannya yang belum berubah sedikit pun darinya, ya, itu al-bara'ah al-isliyah. Jadi al-bara'ah itu kan sesuatu yang berlepas diri, maksudnya tidak ada pembebanan lagi. Ketika misalnya kita tidak dibebani untuk sholat misalnya sholat raghaib, misalnya al-istishab untuk sholat raghaib, apa nggak ada, berarti kembali ke asliannya, sholat raghaib itu tidak ada. Maka asalnya sholat raghaib itu tidak ada, ya kan? Berarti istishabnya kembali ke asliannya, sholat raghaib itu tidak ada. Ya, oke. Okay. Ta'riful fiqh lughatan wa istilahan. Sekarang kita mengenal fiqih secara bahasa dan secara istilah. Ada yang bisa baca di sini? Antum bisa baca? Sian, buta huruf berarti. Ayo, oke. Okay. Antum Wahabi, antum bisa. Coba Wahabi, coba baca. Ya, coba Wahabi. Ta'riful fikhi lughatan wa istilahan. Jangan-jangan baca wa istilahan itu salah. Wastilahan. Wastilahan. Wal fikhu alladhi huwa juz'u tsani. Lahu ma'na lughawi wa huwa al-fahm. Lahu ma'nan lughawiyyun. Lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahm. Wa ma'na syar'iyyun wa huwa ma'rifatul. Wa huwa wa ma'nan syar'iyyun. Wa ma'nan syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Oke, sampai situ dulu. Oke. Bismillah. Wal fiqh dan fiqh alladhi huwa al-juz'u tsani, yang mana dia adalah bagian kedua. Itu udah ditekan Agus? Udah. Oke, okay, good. Bagian kedua dari apa? Bagian kedua dari tarkib usul al-fiqh. Usul yang pertama, al-fiqh yang kedua. Baik. Lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahm. Lahu baginya, hu di sini kembali ke mana? Al-juz' atau al-fiqh? Al-fiqh. Ahsantu. Ma'nan lughawiyyun. Dia memiliki ma'nan lughawiyyun. Lughawiyyun di sini berarti sifat untuk makna. Makna secara bahasa. Wa huwa dan huwa. Huwa di sini kembali ke? Apakah kembali ke makna atau kembali ke fiqh? Dua-duanya bisa. Antum bisa mengatakan lil fiqhi ma'nan lughawiyyun wal fiqhu al-faham. Boleh. Boleh, wal fiqhu al-faham, boleh. Boleh juga untuk katakan lil fiqhi ma'nan lughawiyyun wa wal ma'na al-faham. Wa ma'na al-fiqh al-faham, boleh. Jadi bisa kembali ke fiqhi, bisa kembali ke makna. Dua-duanya sahih. Tidak ada yang satunya sahih, satunya benar, enggak. Dua-duanya sahih. Namun yang lebih baik lagi wa huwa di sini adalah makna. Dan makna kembali ke makna. Dan maknanya adalah al-faham. Sekarang untuk menambah faedah kita lihat ke hamish atau footnote-nya. Kita lihat ke footnote-nya. Jangan biarkan footnote-nya menganggur karena ini banyak faedah di dalamnya. Ta'rif al-fiqh lughatan bil fahmi huwa ra'yu aktsaril usuliyyin. Definisi fikih secara bahasa, yaitu mendefinisikan fikih secara bahasa menjadi al-faham begitu saja secara mutlak. Al-faham mutlak di sini yaitu terlepas dari sifat-sifat terhadap faham, yaitu faham mutlak. Yang penting faham itu namanya fikih. Huwa ra'yu aktsaril usuliyyin, dia adalah ra'i, pendapat aksar kebanyakan atau mayoritas siapa? Para pakar usul al-fiqh. Para pakar usul al-fiqh. Karena ada yang namanya usuliyin, ada yang namanya fuqaha. Sebenarnya sejika seorang usuli seharusnya dia adalah faqih. Ya, karena usuli itu adalah ilmu alat untuk fiqih. Tidak layak bagi seseorang dia konsentrasi di usul saja tapi fiqihnya tidak. Karena fiqih itu samar. Buah. Ketika dia menanam pohon namun tidak mengambil buahnya, maka itu sia-sia sebenarnya. Ya, tapi di sini maksudnya usuli ini orang-orang yang berkonsentrasi di usul, ada seperti itu, yaitu orang yang memang kitab-kitabnya untuk konsentrasinya di usul saja diketahui. Seperti misal Al-Amidi. Ya kan? Qawlahu Al-Amidi. Mazhab Syafi'i. Beliau rahimahullah ulama abad ke-7, sekitar abad ke-7 kalau salah. Al-Amidi mempunyai kitab Al-Usul, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Itu stoknya siang-siang. Itu kitab yang warna-warna hijau itu, 2 jilid, itu kitabnya. Kitabnya Al-Amidi itu, Al-Ihkam namanya. Itu kitab Usul Al-Fiqh, misalnya 4 jilid itu digabung jadi 2 jilid. Itu kitab itu menggabungkan usul fiqih dengan mantik dan ahli dan ilmu kalam. Jadi sulit membacanya itu membingungkan sebenarnya. Cukup membingungkan. Seperti kitab-kitabnya Ar-Razi. Ar-Razi punya kitab namanya Al-Mahsul. Nah, itu puyeng bacanya. Karena Ar-Razi kan berbelit-belit dalam mentahlil masalah. Ya. Kemudian juga di antara usuliyin adalah Ibnu Qudamah. Dan Al-Amidi itu tidak dikenal, saya tidak tahu kitab fiqih olehnya. Tapi kitab usulnya banyak, kitab falsafah, kitab mantiknya, kitab usulnya, ya. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau adalah seorang usuli dan sekaligus faqih. Memiliki kitab Radhatun Nazir untuk usul fiqih. Juga memiliki kitab misal Al-Mughni untuk fiqih Hanbali. Maksud saya fiqih Hanbali yang muqaran. Ya, kitab fiqih kan ada fiqih madhab yang muqaran, yaitu yang perbandingan madhab. Seperti majmu' karya Imam Nawawi itu fiqih muqaran. Kemudian Al-Mughni fiqih muqaran. Kemudian kitab astagfirullah, kitab Malik, madhab Maliki, seperti Al-Istizkar itu kitab fiqih hadis yang muqaran juga. Oke. Kemudian Asy-Syaukani, Asy-Syaukani tidak bermadhab. Wa ghairuhum. Oke, wa 'arrafahu. Oke, itu tadi fiqih bermakna faham. Oke. Sekarang dikatakan wa 'arrafahu Abdul Husain Al-Basri wal Imam Ar-Razi bi annahu fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi. Dan Abu Al-Husain Al-Basri adalah seorang imam Mu'tazili. Mu'tazilah beliau. Mu'tazilah. Itu pentolan Mu'tazilah. Zamannya sebelum Az-Zamakhsyari. Kemudian Al-Imam Ar-Razi. Ar-Razi Al-Ash'ari Ahlul Kalam. Kedua-duanya usuli. Abu Al-Husain Al-Basri usuli tulen. Bahkan dia usuli yang sangat masyhur. Dan Ar-Razi usul yang sangat masyhur. Tapi keduanya sebenarnya berantem, yaitu Mu'tazil antara Asy'ariyah dengan Mu'tazil. Mereka berdua rahimahumullah mengatakan bi'annahu, yaitu bahwasanya bi, bahwasanya anna, bahwasanya ahu. Hu di sini ma'nahu bisa, fiqih juga bisa. Fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi. Fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Bisa Rahmat? Fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi. Faham? Faham. Memahamkan. Ya, ghard artinya tujuan. Tujuan pembicara. Tujuan pembicara dari perkataannya. Itu yang disebut fiqih. Bagi Abu Al-Husain Al-Mu'tazili Al-Basri dan juga Ar-Razi mengatakan fiqih itu adalah fahmu ghardil mutakallimi min kalamihi, yaitu memahami tujuan pembicara dari kalamnya itu. Berarti mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus dari definisi? Yang pertama, itu lebih umum. Dan kelak kita akan merujukkan yang lebih umum. Ya, karena apa? Karena kita ikut mayoritas di sini, tidak ikut si Mu'tazili dan si Asy'ari ini rahimahullah, yaitu bahwasanya fiqih itu fahmu ghardil mutakallimi min kalami. Dan itu benar, fiqih itu benar, tapi itu adalah salah satu bagian dari pemahaman. Karena pemahaman bisa juga dengan hal lain, Cuma ini benar-benar tak definisi benar, definisi benar. Ketika antum berkata, kemudian anda mendengarkan dan anda memahami apa yang antum katakan, maka anda kata, anda faqih tu kalamaka. Nah, itu tidak masalah sebenarnya. Begitu juga misalnya antum menulis kitab, kemudian anda membacanya dan kemudian anda mengetahui maksud dari antum, itu sama dengan ini. Fahmu ghordil mutakallimi min kalamihi, yaitu mengetahui atau memahami maksud atau tujuan dari apa yang diutarakan oleh penulis. Ya, itu bisa juga. Jadi fahmu ghordil mutakallimi, ini fahami baik-baik, memahami tujuan mutakallim walaupun tidak paham keseluruhan kalimatnya. Ya enggak? Kalau dalam definisi ini begitu. Antum berkata, anda tahu maksud antum, itu apa? Antum ngedumel, berarti antum enggak senang ini. Akhirnya berarti anda faqih tu hidyanuka, hidyanaka. Anda telah memahami igawanmu. Karena anda tahu di sini, kalau dengan definisi ini, ya, itu yang disebut. Jadi yang penting tahu tujuan maksudnya antum. Tapi yang lebih tepat adalah faham secara mutlak. Taib. Kemudian wa arrafahu imamul haramain wal jurjani bi annahu al ilm. Nah sekarang ada juga imam al haramain. Siapa imam al haramain? No. Wal jurjani itu beda orang. Imamul haramain. Gak tau. Oh, no. Imam haramain itu al juaini, pengarang al warqat. Tapi jangan antum salah bahwa saya Imam Al-Haramain itu memiliki beberapa kitab usuli, usul fiqih. Ada kitab Al-Burhan, ada kitab At-Talkhis, ada kitab Al-Warqat. Nah, terkadang Imam Al-Haramain rahimahullah, beliau menuturkan ini di kitab Al-Burhan ternyata bersimpangan dengan Al-Warqat misalnya. Karena memang beliau menulis itu semua tentu di tahap masa yang berbeda. Di masa yang berbeda, mungkin ada perubahan, mungkin memang ada kelalaian, atau mungkin beliau sengaja membedakan beberapa hal antara misalnya kitab Burhan kan kitab yang tebal dan juga itu untuk orang-orang spesialis. Adapun Al-Warqat ini bukan untuk orang spesialis, melainkan untuk umat manusia. Nah, Al-Warqat itu berarti untuk pemula ya kan? Kalau Al-Burhan, kemudian At-Talkhis itu untuk orang-orang yang sudah tingkat atas. Nah tentu penyampaiannya berbeda. Nah ketika di Al-Warqat beliau lebih menyimpelkan simple permasalahan. Apalagi Al-Burhan beliau mengutarakan masalah sampai masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting untuk diutarakan. Nah itu berbeda. Nah di sini beliau mengatakan Imamul Haramain dan juga Al-Jurjani bahwasanya faham itu adalah ilm. Faham adalah al-ilm. Astagfirullah. Al-fiqih adalah al-ilm. Nah di sini kalau di Al-Warqat al-faham apa? Al-fiqih adalah al-faham. Tapi ternyata di kitab lain ternyata beliau mengatakan bahwasanya al-faham al-fiqih adalah al-ilm. Apa beda faham antara faham dengan ilm? Bahwa sefaham itu step sebelum ilm tentu saja. Ya enggak? Orang tidak akan disebut ilmu kecuali setelah ada pemahaman sebelumnya. Iya enggak? Tentu saja. Bukan sebaliknya. Ilmu dulu baru paham. Enggak. Paham itu beda. Paham dulu baru itu dijadikan sebagai atau itu baru disebut sebagai ilmu, ya. Baik. Jadi ta'rif atau definisinya Imam Haramain dalam afwan, ini bukan definisi Imam Haramain, astagfirullah. Ini bukan definisi Imam Haramain yang di dalam matan. Yang di dalam matan itu definisi dari Al-Mahalli, bukan dari Imam Haramain. Ini kita terperdaya dengan kitab. Definisinya Al-Mahalli, maaf. Definisi Al-Mahalli itu adalah Al-Faham. Kalau definisinya Imam Haramain, aslinya pengarang kitab Al-Waqad adalah apa? Al-Ilm. Berarti antara pemilik matan dengan syarih matan itu berbeda sekarang definisi. Ya? Imam Al-Haramain mengatakan Al-Fiqih adalah al-ilm. Berarti itu susah juga karena al-ilm step setelah faham. Adapun Imam Al-Mahalli dan itu beliau rahimahullah mengikuti jumhur ulama dan itu yang lebih tepat bahwasanya al-fiqh adalah al-faham. Al-fiqh adalah al-faham. Baik. faham secara mutlak. Taib wahunaka wahunalika ta'arifun ukhra lil fiqh lughatan. Okay. Dan diantaranya, okay, di sini unzur kitab-kitab berikut ini, ini unzur At-Talkhis misalnya. At-Talkhis ini fi usul fiqh karya Imamul Haramain. Kemudian kitab Al-Ihkam fi usulil ahkam, maksudnya di sini Al-Ihkam di sini bukan kitabnya siapa Al-Zahiri itu, Ibnu Hazm, bukan, tapi di sini maksud Al-Ihkam di sini adalah kitabnya Al-Amidi. Kemudian Raudhatun Nadhir karya Ibnu Qudamah, Irsyadul Fuhul karya Asy-Syaukani, Al-Mu'tamad karya Abu Al-Husain Al-Basri, kemudian Al-Mahsul karya Imam Ar-Razi, Al-Misbah Al-Munir, ini Al-Misbah Al-Munir bukan kitab tafsir, bukan. Al-Misbah Al-Munir kali siapa? Enggak tahu nah. Kemudian At-Ta'rifat karya Al-Jurjani, Al-Ibhaj karya Tajuddin atau Taqiyuddin As-Subki, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Tajuddin As-Subki. Al-Bahrul Muhit karya Al-Bahrul Muhit ini bukan kitab tafsir. Tapi Al-Bahrul Muhit kitab usul fikih karya Az-Zarkashi. Baik, kita melanjutkan ke makna syar'i dari al-fiqh sekarang. Wa ma'nan syar'iyyun. Jadi ini ma'nan syar'iyyun ini lanjutan dari kalimat sebelumnya. Seharusnya tidak dititikan sebelumnya. Lahu ma'nan lughawiyyun wa ma'nan syar'iyyun. Maksudnya gitu. Ya. Lahu ma'nan lughawiyyun wa huwa al-fahmu wa ma'nan syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Harusnya gitu. Seaslinya begitu. Tapi ini sang muhakkik dan juga pencetak itu mereka menginginkan mempermudah bagi mubtadi, pakai hamzah tentu saja, untuk apa? Untuk memahami kalimat-kalimat ini. Karena kalau digabung semuanya, ya, digabung misalnya seperti kitab Ar-Razi, coba buka kitab ini tafsir ya yang itu. Justru ini cetakan yang bagus dengan tahqiqan yang bagus untuk mempermudah pemula. Kalau misalnya digabungkan semuanya itu akan membuat futur orang-orang pemula. Enak begini aja. Coba kalau misalnya kitab ini seperti ini. Ya. Ini udah bagus ini karena apa? Ada warnanya. Dan juga harum. Warnanya juga udah alhamdulillah, udah bersyukur harusnya kita. Coba antum buka kitab Al-Amidi itu yang hijau. Yang sana. Kiri. Ah. Dan juga kitab di atasnya yang warna merah, Faidul Qadir. Nah, gimana kalau antum baca seperti ini? Nah, nggak terbaca yang kelihatan. Bagaimana jika misalnya antum baca ya seperti ini, kitab yang kuning? Wah, ini baru kitab kuning pondok pesantren. Iya ini. Dan ini enak baunya. Nah itu, jadi alhamdulillah ini kitab yang sebenarnya udah dipermudah untuk kita semua, makanya anda pilih dengan cetakan ini. Ada cetakan lain dan tidak lebih bagus dari ini, ya. Dan ini juga kalimat untuk warokotnya dibesarkan kan, ya. Nah, jadi lebih enak, jadi ketahuan mana yang warokot, mana yang syarahnya. Dan juga ada masya Allah, ada hasiat, ada definisinya dan sebagainya. Oke, taib wa ma'nan syar'iyyun dari al-fiqh. وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Ini salah satu definisi. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah itu apa? Mengetahui hukum syar'i. Ahkam jamaknya hukum, dan asy-syar'iyyah di sini adalah sifat bagi hukum-hukum tersebut, ya. Sifat bagi hukum-hukum tersebut, makanya dengan tak marbutah karena ahkam adalah jamak taksir. Allati yang tariquha al-ijtihad. Tariq, jalurnya, jalannya, caranya, metodenya. Ha di sini kembali ke ma'rifat atau al-ahkam. Sebentar, atau pikiran dulu. Ma'rifat. Gimana? Jadi terjemahannya gimana kalau antum bilang ma'rifat? Ma'rifat wal ahkam syariah lati tariqah. Coba terjemahan dari awal full. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang cara mengetahuinya adalah dengan apa? Ijtihad. Berarti di sini toriquha ini sebenarnya kalimat independen bisa. Tariquha al-ijtihad, at-tariq ijtihad, yaitu caranya adalah ijtihad, mubtada dan khobar. Caranya adalah dengan cara apa? Berijtihad. Itu adalah fikih. Itu yang dimaksud fikih di sini, ya. Jadi jika misalnya bukan ijtihad gimana? Berarti bukan termasuk fikih dong. Ah, itu masalah lagi. Misalnya berarti sholat itu wajib ya kan? Berarti bukan ijtihad dong. Karena apa? Ah, berarti bukan fikih dong. Karena apa? Dia enggak memerlukan ijtihad. Semua orang tahu. Hah? Syariah. Iya, semuanya syariah, toy. Tapi bukan fikih. Kalau dengan definisi ini loh ya. Oh. Karena apa? Tariknya ijtihad dan ijtihad kita ijtihad secara istilah itu ada badul wus'i fi ma'rifatil ahkami syar'iyyati bil istidlal. Yaitu badul wus'i kita mengerahkan segala daya upaya. Untuk apa? Mengetahui hukum syar'i dengan cara mencari dalil. Sementara ketika antum ditanya apa hukum salat? Salat lima waktu, antum bilang wajib. Enggak perlu dalil. Karena apa? Ini sudah amrun daruri, yaitu sesuatu yang daruri. Semua orang tahu, tidak memerlukan dalil lagi. Tapi berarti ini tidak termasuk fikih dong. Kenapa? Ya enggak perlu ijtihad. Ya enggak? Berarti fikih itu deduksi ya, kesimpulan dari syariat. Jadi kalau wajib itu kan udah ada di syariatnya. Nah, kalau fikih ini hasil ya. Iya. Fikih itu adalah hasil dan ya ma'rifatul ahkam, hasil ya kan ya, hasilnya adalah mengetahui hukum syar'i. Ya, hasil dari peleburan hasil dari mencari faedah dari dalil-dalil dengan dengan dalil-dalil ijmal, menggabungkan antara mengkolaborasikan antara dalil-dalil tafsil dengan dalil-dalil ijmal, dalil-dalil rinci dengan dalil-dalil global. Nah kemudian samarohnya apa? Ya fikih jadinya. Ketika dikatakan bahwasanya sholat qiyamul lail itu adalah sunnah, fikih bukan? Ini fikih, bukan usul fikih. Adapun usul fikihnya adalah dalil apa? Sunnah itu apa misalnya? Nah itu usul fikih itu maksudnya. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW misalnya, dari perbuatan, perkataan dan sebagainya. Itu sunnah. Apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dari perbuatan, perkataan dan seterusnya. Ya walaupun itu juga di dalam ilmu hadis ada mustalah hadis. Tapi itu maksudnya usul fikih. Karena apa? Itu adalah dalil ijmali, global. Adapun dalil tafsili itu dalil fikih, itu dalil rinci. Ini hukumnya ada ini hukumnya adalah ini, ini dulu hukumnya adalah ini. Nanti insya Allah antum tahu lah. Tapi basicnya untuk mengetahui itu semua adalah usul fikih. Insya Allah antum perlahan-lahan akan mengerti frame-nya, gambarannya insya Allah. Baik, yang kedua kita lihat hamish atau footnote. Arrafa imamul haramain al-fiqha istilahan fil burhan. Imam al-haramain mendefinisikan, arrafa artinya mendefinisikan al-fiqha. Al-fiqha ini adalah maf'ul dari arrafa, yu'arrifu istilahan, secara istilah sebagai hal. Fil burhan, apa ini maksud dengan burhan di sini? Kitab karya siapa? Al-Juwayni, Imam al-haramain. Al-burhan fi usul fiqh jilid 1 ya. Ini kalau ada seperti ini jilid 1 halaman 85, oke. Okay. Bi'annahu, yaitu bahwasanya ia kembali ke mana? Hu di sini. Ta'rif Ta'rif. Bisa ke ta'rif, namun lebih tepat al-fiqh. Bi'anna al-fiqha al-ilmu bi ahkamit taklif. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum pembebanan. Kemudian arrafahu fit talkhis, beliau sendiri orang yang sama mendefinisikan dalam kitab at-talkhis jilid 1 halaman 105 bi annahu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Sama enggak sebenarnya? Antum mungkin melihat, oh ahkam, sama-sama ahkam. Enggak, ini beda. Kalau misalnya melihat lebih detail lagi, keduanya ta'rif, definisi yang beda. Ya beda kata tentu, of course. Tapi di sini beda madmun, beda isi. dan beda kecondongan. Ta'arif manakah yang lebih umum? Apakah al-ilmu bi ahkami taklif atau al-ilmu bi ahkami syar'iyyah, yang mana yang lebih umum? Yang kedua. Karena apa? Ahkam at-taklif itu bagian dari ahkam syar'iyyah. Dan ahkam syar'iyyah terbagi menjadi dua, wad'iyyah dan taklifiyah. Ya kan? Nah, kemudian di sini arrafahu fil waraqat bima huwa madhkurun a'lahu wa huwa ajwaduha. Dan di, beliau telah menta'arifkan dalam al-waraqat bima huwa madhkurun, dengan apa yang telah tersebutkan, a'lahu wa huwa ajwaduha. Maksudnya a'lahu di sini maksudnya apa? Mana? Al-ahkam, ma'rifatul ahkam, asyariyah lalih tarikuha alisya. Berarti ada tiga definisi dari beliau. Definisi pertama adalah ilmu bi'ahkami taklif. Itu definisi yang paling sempit. Ya enggak? Definisi yang paling sempit. Al-ilmu bi'ahkami taklif. Karena apa? Hukum-hukum taklif. Itu jika kita mengikuti makna hukum-hukum taklif, makna yang masyhur, yaitu wajib, mandub, sunnah, mubah dan makruh dan haram. Itu hukum taklifi. Berarti ketika kita mengetahui ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, itu fikih. Itu benar enggak? Benar itu. Tapi bukanlah di selain itu ada misalnya syarat, ya gak? Ada ilat, sebab, mani. Itu hukum syar'i, bukan hukum syar'i. Itu hukum wad'i namanya nanti. Nah, sekarang yang kedua di kitab Talkhis beliau mengatakan ilmu dengan hukum syar'i lebih umum lagi. Nah, sekarang yang di Al-Waraqat ini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Umum juga ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, tetapi di muqayyad, umum tapi muqayyad, ditaqid dengan allati tariquha al-ijtihad, yaitu jalurnya dengan cara ijtihad. Jadi dalam Al-Waraqat walaupun kitabnya paling kecil, justru ada tambahan maklumat dari Imam Al-Hamidnya, itu apa? Caranya itu dengan cara apa? Ijtihad. Kalau di Al-Tarkhis dan Al-Burhan enggak, beliau enggak sebutkan. Enggak sebutkan alati tariquha ijtihad, enggak disebutkan. Tapi di Al-Waraqat beliau rahimahullah menyebutkannya. Baik. Sekarang kita ke praktik dalam kitab Al-Waraqatnya. Antum kemudian akan melihat di sini halaman, misalnya halaman 70, Aqsamul Hukum Asy-Syar'i. Beliau menyebutkan hukum asy-syar'i. Ahkam aqsam al-hukum asy-syar'i. Ada 7 kata beliau. Wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih, batil. Iya, batil benar ahkam syar'i. Tetapi perlu ditafsir di sini antara ahkam syar'i terbagi menjadi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Dan itu sejak zaman sebelum Imam Haramain itu sudah masyhur juga. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, sekarang kenapa semua digabungkan? Oke, fine, digabungkan. Tetapi ternyata hukum wad'i hanya dapat porsi 2. As-sahih dan batil. Dan itu juga manhaj dalam Syekh Utsaimin dalam usul min al-musul, yaitu memasukkan sahih dan batil atau fasid, kemudian yang mani', kemudian yang sabab, kemudian yang syarat, itu tidak dimasukkan ke dalam hukum wad'i. Antum pernah ini kan? Dalam usul min al-musul karya Syekh Utsaimin, itu beliau alhamdulillah membagi taklifi dan juga wad'i. Taklifi lengkap seperti biasa para ulama, tapi wad'inya beliau hanya memasukkan sahih dan fasid atau batil. Nah, begitu juga di sini. Hanya memasukkan sahih dan batil atau fasid. Dan ini adalah kurang, kurang. Harus ada tambahan lainnya dan juga berjumlah lebih dari 2. Misalnya syarat, kemudian mani', kemudian illat atau sabab, illah atau sabab, oke. Okay? Nah, apakah di sini halaman 70 Imam Al-Haramain, apakah beliau di sini dalam praktik bertentangan dengan salah satu definisi dari Al-Burhan atau At-Talkhis? Kalau dalam Al-Waraqat benar enggak definisi ini, maksudnya bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Al-ahkam syar'iyyah. Karena as-sahih dan al-batil masuk ahkam syariah enggak? Masuk. Tetapi dalam kitab Al-Burhan beliau mengatakan fiqih adalah al-ilmu bi ahkami taklif. Dan tidak termasuk di situ sahih al-batil, bukan taklifi, bukan. Bukan. Berarti kalau misalnya dengan al-burhan lebih sempit. Al-ilmu bi ahkami taklif. Oh, berarti cuma sahih mandub dan sebagainya. Ah, sahih mandub. Wajib mandub dan seterusnya. Oke. Okay. Kita skip itu dah. Kita skip aja. Oke. Okay. Baik, jadi kita sekarang tahu fiqih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqu al-ijtihad. Berarti ada tiga komposisi. Pertama, mengetahui. Kedua, apa yang diketahui? Hukum syar'i. Ketiga, bagaimana caranya? Ijtihad. Udah, itu simpel sebenarnya penjelasan atau definisi beliau rahimahullah itu bagus sebenarnya. Bagus, cuma memang yang namanya definisi itu kan harus lebih meluas untuk area yang layak di-covery. Ini enggak meng-cover semuanya. Oke, okay, itu fiqih. Tapi bagaimanapun kita lanjutkan. Ketiga sih. Contohnya, sekarang beliau rahimahullah akan di sini Al-Mahalli rahimahullah akan mencontohkan contoh-contoh hasil dari definisi yang ditelurkan oleh Imam Al-Haramain dalam Al-Warqat terlebih khusus, ya. Dan contoh-contoh ini sebagai praktik untuk definisi dalam Al-Warqat, bukan definisi dalam Al-Burhan atau At-Talkhis. Jadi harus dibedakan. Definisi ini kan Al-Warqat dengan ayat allati tariquha al-ijtihad. Oke? Okay? Kalau misalnya dalam Al-Burhan itu ma'rifatu al-ahkam ahkam at-taklif. Al-Burhan wa at-talkhis ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah. Itu beda urusan dengan yang ini. Sekarang contoh-contoh yang pertama. Kal ilmi bi anna an-niyyata fil wudu'i wajibatun. Contohnya adalah mengilmui bahwasanya niat dalam berwudu itu hukumnya wajib. Itu disebut fiqih. Kenapa? Pertama, ilmu dia mengetahui. Kedua, tentang hukum syar'i enggak? Tentang hukum syar'i wajibah. Ketiga, apakah jalannya dengan ijtihad? Maksudnya ijtihad ini dengan istidlal, mencari dalil. Ya, dengan mencari dalil. Bagi yang menyelenggara hukumnya mencari dalil. Karena harus dengan innamal a'malu binniyat. Nah, harusnya ditulis. Hah? Harusnya yang kayak gitu ditulis juga. Ditulis juga gimana maksudnya? Ya, kalau terus ijtihad berarti innamal a'malu binniyat itu harus ditulis juga di contoh ini. Maksudnya gimana? Kan ilmu bi'anna niyat fi wudu wajib itu kan baru mengerti ma'rifatul ahkam. Itu kesimpulan aja. Oh. Kesimpulan aja. Jadi kesimpulan ini kesimpulan dari apa yang telah diijtihadkan. Ya, ini kaidah niat dalam wudu wajibah. Dan mengilmui niat dalam wudu wajibah itu adalah hasil dari ijtihad. Gitu maksudnya. Adapun juga mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Itu bukan hasil dari ijtihad. Kenapa? Karena tidak memerlukan ijtihad, orang-orang pada tahu. Adapun apakah dalam wudu itu wajib niat? Ah, kan enggak semua orang tahu gitu maksudnya gitu. Berarti hanya orang-orang yang mengambil dalil lah yang tahu. Kecuali kalau orang itu ngasal ngomong. Nah, hanya yang mengambil dalil lah tahu. Al-ilmu bi anna niyata fil wudu'i wajibah. Tahu dari mana begitu? Apakah semua orang berkata begitu? Enggak. Hanya orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang tahu dalil. Maka al-ilmu bi anna al-niyata fil wudu'i wajibah itu adalah hasil dari ijtihad. Dan ketika suatu kesimpulan itu adalah hasil dari ijtihad, maka dia adalah fiqih. Ya. Ketika suatu kesimpulan hukum syar'i itu hasil dari ijtihad, hasil dari mencari dalil, menggalinya kemudian beristinbat dengannya, maka itu adalah fiqih. Oke? Okay? Paham enggak di sini? Misalnya, apa hukum memandang kucing. Kayaknya semua orang tahu dah boleh. Enggak yang enggak sebagian orang tuh enggak tahu. Apa misalnya hukum di sini juga sebenarnya ini banyak nih. Ini pakai contoh sini aja lah, enggak usah cari-cari yang lain. Oke, okay, kita lihat footnote. Wa huwa madhhabu jumhuril fuqaha. Berarti madhab mayoritas fuqaha niat dalam wudu itu wajib. Atau sebelum wudu itu harus berniat minimal di qalbu. Nah, sebagian Syafi'iyah kembali dengan lisan. Dianjurkan dengan lisan. Makanya di beberapa masjid di Indonesia itu ada nawaitu wudu'an apa itu kadang ada teksnya. Ada teksnya. Wajib ya kalau di Syafi'i mengucapkan itu. Enggak wajib. Enggak wajib. Cuma dari tradisinya beberapa orang itu seolah-olah itu adalah hal yang wajib. Ya. Ya seperti sholat lah, niat sholat. Cuma di Imam Syafi'iyah beberapa ulamanya menganjurkan untuk melafalkan niat sebagai untuk menguatkan intinya bagi mereka. Ya. Wa ammal Hanafiyah. Adapun Hanafiyah, faniyatu indahum sunnah. Niat bagi mereka itu sunnah. Sehingga misalnya seseorang itu sebenarnya nggak ada niat dalam kalbunya untuk melakukan wudu, kemudian wudu, maka wudunya sah sebagai wudu syar'i yang kemudian sholat setelahnya sah. Sah. Nah makanya dipermasalahkan ini antara Syafi'iyah, misalnya kadang di kitab-kitab Syafi'iyah itu kadang mempermasalahkan wudunya Hanafi. Bukan Hanafi orang. Hanafi, mazhab Hanafi. Ya. Dipermasalahkan wudunya kenapa? Mereka enggak pakai niat berarti enggak sah wudunya. Ya. Dan sebagian mempermasalahkan sholat di belakang orang bermadzhab Hanafi. Kenapa? Karena wudunya enggak sah. Wudu enggak sah berarti sholatnya enggak sah. Ah, begitu. Tapi enggak sampai mengkafirkan itu enggak sampai. Alhamdulillah enggak sampai. Enggak tahu kalau misalnya ada yang seperti itu ekstrim berarti. Karena ini ijtihad. Nah, samaro dari ini wajib atau tidak itu ijtihad. Nah, ketika itu ijtihad, maka khilafiyah ini adalah khilafiyah ijtihadiyah. Itu samaronya, buah dari pembahasan kita. Ketika ini fikih disebut fikih, berarti disebut ijtihad. Caranya ijtihad, ya kan? Nah, ketika hasil yang telah keluar dari masing-masing orang setelah berijtihad, maka itu hasil itu adalah hasil ijtihadiyah. Ketika terjadi khilafiyah, maka itu khilafiyah ijtihadiyah. Nah, begitu. Tetapi jika kita meliberalkan hal ini, maka segala hal itu bisa khilafiyah ijtihadiyah. Jadi apa? Ketika sesuatu yang sudah menjadi qat'i dan sudah ada dalil jelas, qat'i, sharih, wadih, maka itu bukan ijtihadiyah lagi maksudnya. Ya enggak? Salat itu wajib. Ijtihadiyah. Tapi ijtihadiyah. Oke, ijtihadiyah. Kemudian yang mengatakan salat itu enggak wajib. Ana berpendapat begitu kok. Ijtihad ana. Berarti ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya udah susah kayak gitu. Semuanya boleh kayak gitu nanti. Zina itu enggak harus. Ana berijtihad dalam melegalisir zina. Ijtihad ana dengan dalil. Dan dalil ya ana dengan usaha apa ya? Untuk mencari dalil. Bahkan dibayar oleh Amerika. Ijtihad. Kayak didengar gubernur kayak ini. Ijtihad. Nah, berarti gimana nih? Berarti jangan sampai terlalu liberal dalam mendefinisikan fikih. Ketika semua yang disebut ma'rifat al-ahkam asy-syar'iyyah lati tariquha hal ijtihad, itu kemudian dikatakan semua pokoknya disebut usaha itu harus dihargai. Taib, usaha kalau misalnya memang baik dihargai. Tapi kalau misalnya menyimpang dari sesuatu yang sudah doruri dan sudah qat'i, sudah jelas, maka justru ini khilafiyah ghairu mu'tabarah jadinya. Taib, kemudian unzur majmu' karya Imam Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Hanbali, Al-Dzakhirah karya Imam Al-Qurrafi, Maliki, Jami'ul Ummahat, saya lupa karya siapa. Kesiangan biasa. Tadi malam. Maklumin. Lagi kemudian al-ikhtiar itu Hanbali Hanafi. Tapi kemudian wa anna al-witra mandubun. Nah, sekarang yang kedua, wa anna al-witra mandubun. Ini contoh kedua. Contoh kedua dari fikih. Kesimpulan fikhiyah. Witr itu mandub. Benar enggak witr mandub? Ada yang bilang wajib. Ada enggak yang bilang wajib? Ada. Ada. Siapa? Hanafi. Lagi-lagi Hanafi ya, berbeda dengan jumhur. Makanya di footnote dikatakan wa huwa mazhabu jumhuril fuqaha'il malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wa sahibai Abi Hanifah Muhammad bin Hasan bin Abi Yusuf. Sahibai Abi Hanifah dua temannya Abu Hanifah, dua sahabatnya Abu Hanifah maksudnya Muhammad bin Hasan Al-Hasan Al-Syaibani namanya, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf itu dua-duanya sahabatnya Imam Abu Hanifah dan bermadhab dengan madhab Hanafi. Tetapi Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan al-witr wajib. Nah, dan juga itu madhab yang masyhur dalam Hanafiyah jadinya. Ya. Jadi dalam Hanafiyah sendiri Imam Abu Hanifah ya ra'isul madhab, imamul madhab berkata witr itu wajib. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasbin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan ya dua temannya dua sahabat Abu Hanifah dan bermadhab dalam madhab Abu Hanifah mengatakan witr itu tidak wajib. Kemudian apa yang dimasyhur menjadi madhab Hanafi? Witr itu wajib. Tapi yang jumhur witr itu tidak wajib. Dan dalil mereka mengatakan witr itu wajib ya juga dari hadis dhaif. Man lam yutir itu awas itu kamera. Man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak berwitir maka bukan termasuk dari golongan kami. Mafhum dari itu, dari hadis ini dhaif. Mafhum dari hadis ini bahwasanya yang tidak berwitir berarti bukan orang muslim. Berarti witir itu wajib. Tapi masalahnya hadis itu dhaif. Nah, makanya jumhur ulama tidak mengambil hadis ini dan tidak mengatakan witir itu wajib. Nah, perkataan witir itu mandub itu fikih bukan? Kenapa disebut fikih? Karena perkataan itu berdasarkan ilmu dan kemudian berkaitan dengan hukum syar'i enggak? Hukum syar'i. Kemudian cara untuk mendapatkan kesimpulan ini dengan cara ijtihad. Ya, gitu, oke. Okay. Kemudian yang ketiga. Sampel yang ketiga, wa anna niyyata minal laili syartun fi shaumi ramadhan. Dan bahwasanya niat dari lail maksudnya niat sejak malam. Malam yang dimaksud itu adalah sebelum waktu imsak. Jangan diartikan malam di sini berarti malam versi Indonesia. Habis sholat tarawih atau sebelum jam 12 itu malam. Berarti enggak boleh setelah jam 1 itu enggak boleh niat. Karena apa? Lafalnya lail, malam. Nah, dini hari itu berarti jam 1 udah pagi katanya. Nah. Hah? Nawaitu shauma ghadin. Besok ya kan? Malam. Kalau misalnya nawaitu shauma ghadin itu harusnya iya berarti kan kalau dalam yang tradisi sini nawaitu shauma ghadin aku meniatkan shaum puasa hari esok. Berarti kan sekarang ini harus malam. Berarti enggak boleh melafalkan nawaitu shauma ghadin pada misalnya sore boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang dalam hadis amal lam yubayyid di sini dia harus di malam hari. Nah, malam yang didefinisikan sini bukan malam versi kita. Itu malam versi Arab, Salaf. Yaitu apa? Ketika matahari telah terbenam, itu sudah menunjukkan lail. Kemudian sampai sebelum terbitnya fajar kedua, itu malam namanya. Maka ketika misalnya waktu imsak, itu masih lail itu. Masih boleh gak niat? Boleh dan harus niat. Tapi sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya kita boleh menjamak niat selama sebulan di paket. Ada yang mengatakan seperti itu. Yaitu ketika di malam pertama, bukan pernikahan, malam pertama Ramadan, malam pertama, kemudian saya berniat dalam hati, dalam kolbu tentu, niat untuk 30 hari nanti. Atau 29 ya, Rafael. 29 atau 30 hari, tergantung nanti pemerintah gimana misalnya. Nah, di sini ada yang mengatakan itu sah. Perwakilan itu sah. Ada yang mengatakan tidak boleh, harus di every single night. Harus setiap malam. Setiap malam sebelum azan subuh yang kedua. Maksudnya azan subuh formal yaitu fajar kedua. Ya. Nah, di sini niat dari lail itu adalah syarat fi shaumi Ramadan. Niat dari malam hari kepada malam hari itu adalah syarat di puasa Ramadan. Oke. Okay. Puasa Ramadan. Ini ada beberapa masalah sebenarnya. Ini detail kalimatnya. Niat, oke. Okay. Dari malam itu juga sesuai dengan dalil alhamdulillah. Syarat. Syarat itu hukum wadi atau syar'i? Atau wadi atau taklifi? Wadi. Bukan taklifi. Nah, syarat itu hukum syar'i bukan? Hukum syar'i. Sesuai enggak dengan definisi dalam Muraqqat? Sesuai lah kan syar'i. Tapi dalam definisi Al-Burhan enggak sesuai. Baik. Kemudian fi shaumi Ramadan. Berarti apakah boleh kita tidak berniat sejak malam hari di puasa selain puasa Ramadan? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak berniat. tidak ada niat sebelum subuh untuk berpuasa, tidak masalah untuk puasa sunnah. Karena ada hadisnya dari hadis Aisyah, ketika Nabi pulang dari masjid kan, kemudian pagi-pagi datang ada makanan gak? Gak ada. Ya udah kalau gitu, lidan fa'ini so'im. Dan itu hari itu bukan Ramadan. Kalau Ramadan ngapain bertanya seperti itu? Ada makanan kemudian. Nah, berarti di sini fi shaumi Ramadan. Oke. Okay. Dua. Wa hadza biittifaqil fuqaha. Nah, dan ini adalah sesuai dengan kesepakatan al-fuqaha. Berarti apakah ini menjadi ijma? No. Jumhur. Ya, yeah, ittifaqul jumhur. Kenapa? Karena di sana ada pendapat bahwasanya kita boleh memakai atau merapel niatan puasa Ramadan dari malam pertama. Berarti kan enggak setiap malam. Ini mafhumnya kan niat dari malam. Ada syarat puasa Ramadan. Dari malam di sini bukan maksudnya malam pertama, bukan. Tapi tiap malam. Berarti ini ittifaq di sini dihikayatkan ya ittifaq jumhur. Ittifaq jumhur. Jadi tidak semua ittifaqul ulama, ittifaqul fuqaha itu maksudnya semuanya adalah semua fuqaha, enggak ada, bisa jadi ada yang menyelisihinya. Kadang ittifaq yang dimaksud adalah ittifaqul jumhur, ya. Nah, dalam footnote 1 misalnya, warada fi makhthutat ba kalimat sihah. Itu ada tambahan di. Jadi ini footnote seperti ini juga ada ininya juga, ada gunanya. Berarti kalau misalnya dengan tambahan sihah, wa anna niyata minal laili syartun fi sihati shaumi Ramadan. Berarti kalau misalnya tidak berniat dari malam itu, tidak sah puasa Ramadannya. Oke. Okay. Uzur bada'i'ul fawaid, itu bada'i'ul sunai Hanafi karya Al-Kasani, Al-Ikhtiyar Hanafi, Jami'ul Ummahat itu Hanafi, Asy-Syarah Kabir di sini karya Ad-Dardir, Maliki, Mughnil Mu'taj karya Asy-Syirbini, Syafi'i, Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi, Syafi'i, Al-Insaf karya Al-Mardawi, Hanbali, At-Tawdih fil Jam'i bainal Muqni' wa Tankih itu Hanbali. Oke, okay, kemudian wa anna zakata, nah ini permasalahan keberapa? Keempat. Wa anna az-zakata wajibatun fi mali as-sabi. Zakat itu wajib terhadap hartanya as-sabi. As-sabi itu anak kecil yang belum balig. Ya, anak kecil belum balig punya harta, misalnya punya usaha. Ya, kemudian untung kan? Atau berdagang, zakat perniagaan, untung kan? Nah, apakah wajib atas anak itu untuk membayar zakat? Membayar zakat ketika sudah mencapai haul dan nisabnya? Wajib. Tetapi yang wajibnya bukan atas anak kecil itu, melainkan walinya, ya ima orang tuanya kalau ada, atau tetangganya kalau dititipkan atau semacamnya. Ya. Jadi, tetap wajib untuk ditunaikan zakatnya. Nah, zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah, anak kecil dapat enggak? Dapat. Wajib. Nah, zakat di sini wajibah fi mali sabi. Ah, afwan, di sini bukan mali sabi berarti. Enggak, afwan. Ini beda kasus. Karena dalam zakat fitrah itu walaupun sabi itu miskin enggak punya duit juga tetap dizakatkan. Maksudnya di zakatkan oleh orang tuanya. Mewakili anak, ya anaknya dapat. Maksudnya anaknya juga kena kewajiban. Ya, kena kewajiban, maksudnya orang tuanya yang wajib. Tapi di sini fi mali sabi kan artinya apa? Zakat mal, yaitu apa, hartanya dimiliki oleh sobi. Yang memiliki harta itu sobi, bukan orang tuanya. Beda dengan zakat fitrah, sobi tidak punya harta pun orang tuanya yang menzakatkan. Nah, tapi di sini zakat mal yang wajib ya terhadap hartanya sobi tersebut. Nah, oke, okay. Itu juga hasil ijtihad mazhab jumhur. Dan lagi-lagi Hanafiyah di sini. Hanafiyah, ammal Hanafiyah di dalam footnote. Wa amma al-hanafiyyah faqalu bi wujubi az-zakati fi mali as-sabi. Gimana tuh? Apa bedanya? Wajibah. Wa amma al-hanafiyyah faqalu bi wujubi az-zakat fi mali as-sabi. Apa bedanya dengan ini? Sama aja. Maksudnya apa ini? Undur bidayatul mujtahid. Intinya undur bidayat al-mujtahid. Apa bedanya coba? Mazhab jumhur, ya kan? Ini sama aja, enggak ada bedanya. An-nazakat wajibah fi mali sabi. Terus? Belum selesai. Enggak, bukan, beda lagi. Dikatakan oleh Hanafiyah mana nama tadi? Bi faqulu bi wujubi zakat fi mali sabi. Sama aja zakat wajib fi mali sabi berarti. Gimana? Kemudian ketika kita bingung, muhaqqiq pun berkata, "Unzur bidayatul mustahid." Itu mencari apa, membahas masalah dengan solusi. Unzur bidayatul mustahid. Karya Ibn Rushd Al-Hafid jilid 1. Atau Unzur bi Mughnil Muhtaj. Bidayatul mustahid itu kitab karya seorang faqih Maliki, yaitu Ibn Rushd Al-Hafid. Tapi Bidayatul mustahid bukan kitab Maliki sebenarnya, yaitu kitab fikih Muqarrin. Mughnil Muhtaj, Mughnil Muhtaj itu Syafi'i. Al-Furu' karya Al-Qurafi itu kitab usuli, kitab usul fikih lebih tepatnya, itu Maliki. Bada'i Sunai itu Hanafi. Di sini Anda belum mengerti di sini ini maksud dari beliau hafizahullah. Kemudian wa ghairu wajibatun fi wa ghairu wajibatin fi al-hulli al-mubah, dan tidak wajib di al-hulli itu perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah. Maksudnya apa perhiasan yang mubah? Misalnya seorang wanita memiliki emas. Ya. Atau memiliki ya perhiasan yang mahal harganya. Apakah perhiasan itu dizakatkan? Perhiasan itu harta benda bukan? Berarti mal. Apakah perhiasan yang dipakai itu termasuk hal yang harus ditunaikan dalam zakat mal? Tidak. Zakat hulli, hah? Itu wajib atau tidak? Mubah. Ya mubah, tidak diperdagangkan, hah? Tidak diperdagangkan, kan? Nah, di sini dikatakan tidak wajib zakat untuk hulli yang mubah, perhiasan yang mubah, hah? Wah, kalau di sini itu susah. Antum mau ini buang air besar, buang air kecil. Soalnya banyak temen, banyak anak-anak di sini. Coba di ini. Hah? Masjid sana itu. Masjid. Apain ke masjid? Coba antum ke kos-kosan sini. Ini punya saudara naik tangga, direkam kan? Itu naik tangga itu ada tangga atas, ada kamar mandi. Kalau ada orang situ bilang misi ya, tuh numpang sebentar itu. Enggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Tidak wajib untuk hulli. Oke, dan itu adalah, nah di sini kita pelajari yang kelima footnote-nya. Kita di sini juga sekaligus mempelajari bagaimana cara memahami kalam seperti ini ya. Kita bukan mempelajari terjemahan sekarang. Wa huwa qaulul Malikiyah wa Syafi'iyah. Dan itu adalah perkataan Malikiyah, berarti mazhab Maliki. Wa Syafi'iyah mazhab Malik. Dan al-qaul al-mu'tamad 'indahum, dan perkataan yang mu'tamad, yang teranggap. Berarti sebenarnya ada khilafiyah di dalam mazhab mereka terhadap masalah ini. Tapi yang mu'tamad dan menjadi mazhab yang resmi atau lebih zahir lagi adalah tidak wajib bagi Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa huwa zahirul madhab 'inda al-Hanabilah, dan itu adalah mazhab yang zahir, yang lebih tepatnya dalam apa, bagi orang-orang Hanbali. Wa ammal Hanafiyah fa aujabu az-zakata fil hulliyil mubah. Adapun Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat dalam perhiasan yang mubah. Wa huwa qaulun, dan itu adalah satu perkataan, ya, satu pendapat fi madhhab Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'i. Wa riwayatun, dan satu riwayat, maksudnya riwayat dari Imam Ahmad dalam fatwanya. Imam Ahmad pernah meriwayatkan begini, enggak wajib, pernah juga meriwayatkan wajib dalam madhab Hanabilah. Masya Allah, kita belajar fikih perbandingan ini. Berarti Syafi'iyah mempunyai dua pendapat, tapi yang lebih tepat adalah pendapat yang tidak wajib terhadap Syafi'iyah. Oke. Mughni kitab Hanbali, bukan Hanbali. Bidayatul Mujtahid karya seorang Maliki. Asy-Syarah Al-Kabir di sini karya Ad-Dardi Maliki. Al-Majmu' karya An-Nawawi Syafi'i. Bada'i As-Sunai karya Al-Kasani Hanafi. Mughni Al-Muhtaj karya Asy-Syarbini Syafi'i. Jami' Al-Ummahat, Anda lupa ininya, tapi ya Hanafi. Anda lupa pengarangnya. Wa anna al-qatla bimuthaqqal yujibul qisasa. Ini kasus berapa ini? Kelima. Hah? Kelima? Satu, dua, tiga. 3 5 ke 6 dan bahwasanya al-qatl, apa arti qatl? Membunuh dengan membunuh bi al-musaqqal, dengan alat yang berat, benda yang berat walaupun tidak tajam. Jadi memang ada pembahasan pembunuhan itu dilihat dari kasus bendanya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah pembunuhan ini disengaja atau semi sengaja, gitu kan? Iya, ada. Syibhul Ahmad ada. Itu ada fuqaha membahas itu. Yaitu pembunuhan dalam fikih al-jizyah, apa? Fikih al-jinayah. Tentang ya itu membunuh. Jika seorang saudara mati kemudian apa yang dia pakai untuk ini? Kalau memakai benda tajam berarti sudah jelas dia ingin membunuh. Tapi kalau misalnya dengan benda tumpul, nah ini ada ihtimal. Ada kemungkinan dia memang berniat membunuh atau tidak. Maksudnya berniat memang mencelakai atau sekadar memukul gitu kan. Sampai mati ternyata. Nah, kalau pakai benda berat, qatl bimutsaqqal, dengan benda yang berat, misalnya dengan ini. Ya, kitab di sini sebenarnya termasuk benda berat enggak itu tergantung sebenarnya, tergantung orang menilainya. Misalnya dengan kitab, enggak ada kitab yang berat. Ah, misalnya dengan kitab tafsir Ibnu Katsir sana, 8 jilid misalnya. Ditaruh di atasnya, kemudian orang itu lagi duduk di bawah. Nah, kemudian ditimpakan. Nah, terus habis itu ke hakim dikasusi. Dengan apa kamu membunuh? Dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Gimana, Cak? Kan dilihat, oh, bendanya ini enggak tumpul. Bendanya enggak tajam. Dia tumpul dan bukan benda yang khusus untuk membunuh atau benda yang berpotensi membunuh pun enggak. Tetapi ketika disebut, oh, tapi benda ini ketika bertumpuk menjadi benda yang musaqqal. Itu benda yang berat. Nah, seperti pintu misalnya. Pintu itu enggak berpotensi membunuh, minimal menjepit lah. Tapi enggak membunuh. Tapi ketika seseorang tiba-tiba mengambil truk gitu, terus duar, nah itu udah jelas. Ya? Udah jelas. Ya enggak? Motor. Musaqqal bukan? Musaqqal. Antum mengangkat kemudian tiba-tiba maniban orang dengan mana? Susah. Angkatnya aja. Angkatnya ngedennya minta ampun. Jangan kan ngangkat. Mindahin aja udah susah kalau di parkiran. Nah. Jadi membunuh al-qatl bimutsaqqal yujib al-qisas. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan dengan jelas. Karena ketika misalnya ada kamera atau SD card misalnya kecil. Kemudian anak gini, seret, mati orang. Ya kan? Bro, anak enggak bermaksud untuk membunuh dengan hal ini. Ya oke, okay, agak tajam sedikit, tapi ini bukan alat yang berpotensi membunuh. Nah, di sini bisa saja tidak mewajibkan qisas. Kenapa? Karena memang tidak berniat membunuh, indikasinya. Tetapi ketika benda yang berat walaupun tumpul, nah itu baru. Misalnya batang pohon atau pohon jati dia ambil, blok, kemudian ditibani ke orang, nah itu jelas. Contohnya ini memang contoh-contoh yang ekstrim. Niat banget mau bunuh. Itu memang niat. Maka mewajibkan qisas. Keenam, dan dia adalah mazhab jumhur. Lagi-lagi Abu Hanifah dan mazhab Hanafi berselisih. Wa qala Abu Hanifah la yajibul qisasu bil qatli bimutsaqqalin illa mutsaqqalul, atau bisa juga illa mutsaqqalil hadidi wa nahwihi. Tidak, kata Imam Abu Hanifah, tidak wajib qisas bil qatl, disebabkan ya. Bi di sini artinya disebabkan. Tidak wajib melakukan qisas disebabkan pembunuhan. Bi yang kedua, bi musaqqal, bi yang kedua adalah bi untuk isti'mal atau isti'anah, yaitu dengan bantuan musaqqal. Maksudnya jika seseorang membunuh dengan benda yang berat, itu tidak wajib qisas terhadap si pembunuh ini. Ya, illa, kecuali benda berat tersebut terbuat dari hadid. Illa musaqqal hadid, ini idhofah musaqqal mudhaf al hadid mudhafun ilaih, dan salah satu idhofah juga bermakna min illa musaqqalin minal hadid, maksudnya yaitu musaqqal yang terbuat dari hadid, dan min di sini adalah min bayaniyah, yaitu menjelaskan unsurnya terbuat dari apa. Misalnya qirdu dzahab misalnya. Apa arti qirdu dzahab? Monyet. keramas. Nah, misalnya kolamu dhahab artinya apa? Kolam yang terbuat dari dhahab. Kolamun minat dhahab, ya. Nah, misi musaqqal lidhahab aslinya artinya benda berat yang terbuat dari kok mau dhahab sih? Musaqqal lil hadid, benda berat yang terbuat dari besi. Nah, sehingga misalnya motor itu di apa nih pretelin, tinggal besi-besinya aja. Kadang masih berat. Kemudian dia ada orang di depan antum, kemudian diangkat gini. Loh. Dengar gitu kan? Nah, ini berarti ada upaya membunuh. Kemudian dia berkata, "Bukan saya membunuh, saya cuma melempar, ternyata angin membunuhnya." Saya yang bunuh. hukum alam gitu. Oke. Kemudian setelah itu wa nahwi dzalika min masailil khilaf. Dan semacam itu dari masalah-masalah yang khilaf, maksudnya khilaf terjadi di dalamnya perselisihan atau perbedaan. Nah, bi khilafi di sini artinya apa Indonesianya? Bi khilafi selain dari Indonesia gimana sih terjemahnya? Bi khilafi berlawanan dengan apa lama laisa tariquhu al-ijtihad. Berlawanan dengan apa yang jalannya itu bukan dengan jalan ijtihad. Hal-hal tadi, tujuh masalah tadi itu semua adalah fikih. Kenapa? Karena mereka adalah ilmu atau pengetahuan dan mereka berkaitan dengan hukum syar'i, baik itu wad'i atau taklifi, dan juga tata atau metodenya untuk mendapatkan hukum-hukum tersebut adalah dengan cara ijtihad. Baik. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalnya tata caranya metodologinya bukan dengan cara ijtihad, maka itu bukan fikih. Maksudnya itu khilaf, kalau ada khilaf iya, itu khilaf iya yang tidak mu'tabar. Nah, seperti al-ilm kal-ilmi bi anna salawatil khamsa wajibatun. Seperti mengetahui bahwasanya salat yang lima waktu itu wajib. Itu dengan ijtihad enggak? Enggak perlu. Udah sesuatu yang sifatnya doruri. Ya, dan qat'i juga kalau kita melihat dalil. Nah, yang seperti ini jika ada khilaf bahwasanya misalnya sholat lima waktu tidak wajib kecuali sholat isya. Nah, berarti apa? Ini khilafnya yang tidak mu'tabar. Karena mengetahui bahwasanya sholawat khams itu wajibah itu bukan masalah fikih lagi yang jalannya ijtihad. Tapi sudah masuk ke dalam masalah usul. Ya. Ya enggak? Ya jadi usul. Jadinya usul dia. Mengetahui sholat itu wajib itu perkara yang usul bukan? Lah iya lah, rukun Islam kok gimana? Ya enggak? Ya udah. Tapi kan kemudian kan rukun Islam kayak sholat ya kan? Mendirikan sholat. Sholatnya apa yang dimaksud? Ya sholat lima waktu tentu. Tapi kemudian ada khilafiyah masalah apa salat witir itu wajib? Itu khilafiyah bukan? Khilafiyah. Sehingga ketika misalnya ada seseorang, misalnya mazhab Hanafi, mengikuti Abu Hanifah, mengatakan ini wajib, witir, nah maka ya ini khilafiyah. Tapi tetap kita katakan itu salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu mustanadnya atau dalilnya adalah hadis batil, hadis yang dhaif. Oke. Wa anna zina muhrim bukan? Wa anna zina muharram. Maksudnya zina itu muharram. Itu sudah jelas, itu sesuatu yang qat'i, ya. Kemudian wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyati. Dan dari itu dari masalah-masalah yang bersifat qat'iyyah. Jadi mengetahui bahwa salat lima waktu itu wajib dan juga zina itu haram itu masalah yang qat'i. Arti qat'i apa? Sesuatu yang sudah pasti. Yang tidak menerima adanya kemungkinan lain dari hukum, tidak menerima adanya perbedaan, ya. Adapun misalnya dalam kondisi darurat itu beda lagi, beda kasus itu. Sholat lima waktu itu wajib kecuali orang sholat lima waktu itu tidak wajib bagi anak kecil. Ya iyalah, itu badai masalah, nggak usah disebutkan itu. Sholat lima waktu itu tidak wajib kecuali sholat lima waktu itu tidak wajib bagi orang yang haid. Ya iya. Itu kasus lain. Ya, zina itu boleh ketika sudah terpaksa. Nah, ini lafal yang global ini. Ini maksudnya apa nih? Ketika sudah terpaksa nih. Kalau dibilang terpaksa, tapi kenapa bisa dibilang terpaksa? Nah, terpaksa karena, gimana nih? Kok bisa terpaksa? Kan bisa misalnya diperkosa kan, orang diperkosa, misalnya perempuan diperkosa. Apakah dia mendapatkan dosanya? Ya tidak, karena dia dipaksa. Tapi bukan agak senang dia dengan berita buruk mungkin ada perkosaan. Iya. Ini memang Toke 11 ada memang dia sering pagi-pagi online-nya. Ntar kok siang udah selesai, dia habis zuhur. Tapi malamnya kadang ini juga. Enggak tahu memang apa yang membuat dia seperti itu. Zikir sahur. Ini apa menyelisihi sesuatu yang kotai sebenarnya, yang biasanya secara kotai Toke itu di malam hari sebenarnya. Tapi ya enggak tahu. Kayak ikhtilafnya dalam Toke. Tapi ini yang terjadi, kita enggak bisa mengeluarkan dia dari ketokeannya. Ya? Dia tetap disebut Toke. Fala yusamma fiqhan. Maka kalau masalah qat'i itu tidak disebut fikih. Tidak disebut fikih. Ya. Kenapa? Lihat di footnote. Li'anna al-fiqha yakunu 'an nadhrin wa istidlalin. Karena fikih itu ya tarekatnya adalah dengan cara nazar. Nazar itu memandang dengan lekat, maksudnya memandang dalil wa istidlalin, yaitu meminta dalil dan beristinbat. Adapun hal-hal yang sifatnya qat'i seperti Allah Subhanahu wa taala fis sama. Qat'i bukan? Bukan. Atau qat'i? Allah fis sama. Qat'i. Qat'i Allahu fis sama. Iya benar. Sebagaimana Rasulullah bertanya kan kepada bunda wanita kemudian dia ain Allah fis sama. Dan jelas loh. Itu sesuatu yang qat'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Udah selesai. Ketika seseorang menanyakan Allah di mana? Allah di langit. Kemudian dikatakan Allah ada di, Allah tidak ada tanpa tempat Allah ada, itu berarti di arah di langit dan seterusnya. Nah, berarti ini sama saja melawan yang qat'i. Tanpa pendalilan pun fitrah sudah jelas. Antum doa kemana? Kalau Allah di mana-mana, antum doa kemana-mana loh. Ya? Iya, kemana-mana keseluruhan. Nah, kalau dikatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tapi Allah ada di mana-mana. Bukankah di mana itu pun adalah tempat dan arah? Ya. Kan bingung kan? Justru antum lebih menetapkan tempat dan arah jauh lebih banyak dari kita. Banyak banget. Banyak banget di seluruh. Nah, kan aneh. Oke, fal ma'rifah huna al-ilmu bi ma'na adh-dhann. Ma'rifat di sini maksudnya bukan pasangannya tarekat kemudian tersebut. Ma'rifat di sini adalah mengilmu. Ma'rifat yang mana ilmu bima'na adh-dhon. Dan dhon yang disebut adalah dhon bima'na dhon rajih. Berarti ada empat istilah di sini. Ada kita punya ma'rifat, kita punya ilm, kita punya dhon, dan ada dhon ar-rajih. Karena dhon itu ada dhon rajih dan dhon marjuh. Nah, ketika dimutlakkan dhon begitu saja, maka maknanya adalah dhon ar-rajih. Ya, ketika dimutlakkan dhon dalam usul fikih atau dalam kitab fikih, itu dhon yang maksud adalah dhon yang rajih, yaitu yang 75% ke atas. Hampir mendekat kepada pengetahuan. Dan kadang dhon juga dimaknai sebagai ilmu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi yusharun. Dan yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berdhon. Nah, dhon di sini artinya apa? Mengilmui. Jadi tidak semua dhon itu memang digunakan marjuh rajih. Enggak, kadang dhon juga digunakan ilm. Nah, dhon juga kadang digunakan untuk ma'rifat, yaitu untuk ilm. Jadi ma'rifat, ilm, dhon, dan kalau dhon dimutlakan berarti dhon rajih. Dan untuk yang dhon marjuh itu bukan dhon dimutlakannya, tapi apa? Waham. Waham namanya. Oke? Waham namanya. Karena dia marjuh. Nah, adapun kalau misalnya syak, itu yang memang juga zon, tetapi zon yang tidak ada gunanya. Maksudnya, tidak ada yang lebih berat dari duanya. Sama-sama dua-duanya seimbang dan tidak ada perojihan terhadapnya. Oke. Okay. Jadi di antara ilm, Zon jahal, ilm zon jahal itu. Okay. Ketika zon ini banyak nih, zon ini tergantung apakah dia hampir menuju ilmu yaitu rajih, maka dia rajih. Kalau dia marjuh, lemah, berarti waham. Kalau dia menengah, enggak ada yang pemberat, berarti syak namanya. Okay. Baik, al-murad bi-dhan huna huwa al-dhan al-rajih. Baik, kita cukupkan aja sampai sini. Alhamdulillah, udah benar-benar, walaupun cuma dua halaman, tapi insya Allah antum mendapatkan bekal yang banyak. Coba ini kiosnya dimatiin, anak mau habis ini. Insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan pada fikih Syafi'i, insya Allah. Tapi masalahnya, kitabnya belum difotokopi. Lupa untuk difotokopi ya? Setelah ini fikih Syafi'i, insya Allah. Siap atau enggak? Atau antum sudah bingung? Udah ini. Ya, silakan. Kalau ada orang izin dulu. Jangan di kos-kosannya, di toiletnya. Oke. Okay. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kotnya aja bisa disebut udhon ya, Ustaz ya. Ini kan kot'i. Apa? Ini disebut juga udhon. Tinggal yang terakhir. Kot'i? Iya. Kalau ma'rifatu huna al-'ilm bima'na adhon. Maksudnya udhon itu kan mendekati ilmu, bukan berarti ilmu juga kan. Tadi yang bilang adzan itu bisa dimaknai ilmu yakin, qat'i, bisa? Bisa juga. Bisa. Tapi secara umumnya adzan itu adalah dimaknai taraf di bawah ilmu. Ya seperti tadi yang bilang alladzina yadhunnuna annahum laqu rabbihim. Mereka adalah yang berdzan bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Itu sesuatu yang qat'i itu. Sesuatu yang qat'i dalam Islam, walaupun tidak qat'i dalam keumuman manusia, tapi qat'i dalam Islam. Ya berarti dzon bisa juga dimutlakkan sesuatu yang qat'i. Ya. Jadi ditempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, misalnya iyyakum wa dzon di sini. Iyyakum wa dzon fa inna dzonna akdzabul hadis kata Nabi. Berarti kalian terhadap prasangka. Nah, prasangka di sini dzon yang di sini itu bukan dzon yang mencapai taraf ilmu atau dzon rajih bukan, tapi dzon yang marjuh. Dzon yang marjuh ya. Bisa dipahami sini. Jadi zon itu sesuai dengan porsi masing-masing, kita terjemahkan sesuai dengan apa yang dimaksud dari zon itu. Wallahu a'lam. Kalau yang apa yang tentang Allah ada di langit dan Allah ada tempat-tempat itu sudah sedikit. Gimana? Gimana ada sebagian? Ya Allah tempat-tempat dan sebagainya itu di kitab Aqidah. Oh, itu adalah sesuatu yang ya. Antum itu di kitab ini kitab Al-Hamawiyah, Fatawa Al-Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Tapi dengan bahasa Arab. Tafadhol. Kok izin semua? Ini sepertinya fikih Syafi'i ditunda dulu aja ya, karena kitabnya memang belum ada ya. Dan enggak available sekarang. Ini cuma apa ya? Pulang semua. Pulang aja semua. Ana lebih. Nah, ya itu yang ana harapkan memang dari tadi. Tadi sudah ngomong belum tadi? Ya. Tadi sudah ngomong belum tadi? Kan ini mungkin berlanjut terus hal seperti ini. Nanti habis itu, oh bukunya belum nyampe gitu kan. Habis itu, wah kita lupa fotokopi gitu kan. Habis itu, wah antum pulang aja deh gitu. Terus seperti itu nanti.